joget. Duhai asyik deh kalau berjoget. Bergoyang-goyang yang, pinggul digoyang yang. Bergoyang-goyang yang, pinggul digoyang yang. Mari joget hai kita berjoget. Duhai asyik hai kalau yang yang bergoyang goyang yang pinggul digoyang yang. Mari joget hai kita berjoget.